Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya belum tahu masalah kekah. Dulu waktu melahirkan belum bisa mengekahi putra putrinya. Terus habis anak-anak besar umur golongan sekitar SMP atau SMA itu saya bisa melaksanakan apa nih itu kurban. Jadi sedangkan kekah kan katanya wajib. Jadi kita tuh terlambat untuk mengekahi. Dan sekarang tuh jadi apa, anak-anak sudah besar dan sudah nikah pun sama kayak seperti saya dulu belum bisa mengekahi. Nah, saya ada jatah untuk tahun depan. Itu pun apa, urunan untuk sapi satu untuk 7 orang. Nah, itu gimana kalau misalnya yang jatah saya sama suami saya untuk kekah cucu-cucunya itu gimana ya, Ustaz? Itu kan apa namanya itu kekah itu wajib ya, Ustaz? Nanti jawab. Dijawab. Terus nanti, kalau kita sama bapaknya udah terlambat tapi udah kekah. Baik. Ini apa masalahnya keturunan ke cucunya sama anak-anaknya belum bisa kekah. Sekian aja, terima kasih. Baik. Adapun masalah akekah ibu, akekah itu tidak wajib. Nggak tahu ibu dari mana dapat akekah wajib. Oh, katanya orang siapa? Oh, mama siapa? Oh, enggak dia. Nah, mungkin ibu salah dengar lah. Baik, kalau ada orang mengatakan akekah wajib, itu adalah salah ucap, atau salah belajar, atau salah ilmu, atau salah faham, atau memang orang salah dia itu. Jadi akekah itu adalah sunnah. Bahkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak ada itu. Udhiyah itu hanya dalam kurban saja. Akikah itu sunnah kecuali sudah dinadarkan. Ya? Dan karena akikah sunnah, itu sunnah untuk siapa? Sunnah untuk orang tua yang mempunyai anak sebelum usia balig. Jadi anak kita mulai dari lahir itu disunnahkan bagi orang tua untuk mengakikai. Kapan waktunya? Memanjang mulai hari pertama ke 7, 21, terus sampai sebelum balik 9 tahun, 11 tahun, yang penting belum balik. Ada balik itu dengan umur, ada balik dengan ciri-ciri keluar mani dan head dan sebagainya. Jadi lagi sebelum anak itu balik, sunnah bagi orang tua untuk mengakikai. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Lah kalau sudah anak ini keburu gede, balik, sudah dewasa, kok kita belum mengakekai, sudah enggak ada tuntutan, Bu. Selesai. Cuman karena kebaikan orang tua, bolehkah diakekai bagi orang yang dewasa? Boleh. Tapi bukan ibu yang ngakek. Serahkan saja duit, nak, kamu akekah, akekah sendiri. Bisa saja demikian itu. Jadi tidak asuh, tidak, bukan. Jadi sunnah tidak dibebankan kepada orang tua. Maka dari itu, kalau tiba-tiba ada pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, dilihat dulu dong. Kalau anak, kalau saya misalnya saat ini belum pernah diakekai oleh ibu saya dan bapak saya, kok kebetulan masuk bulan haji, saya punya kambing, maka mana yang didahulukan antara akekah untuk saya sendiri atau korban? Jawabnya harga mati, dahulukan korban. Kenapa? Akekah bukan tugas saya, tugas bapak saya. Ini yang sering salah paham. Sebab akekah tugasnya bapak. Bapak saya sudah kelewat kedaluwarsa, artinya saya sudah sampai dewasa belum diakekai. Jadi urusan bapak saya sudah kelewat. Karena saya tidak diakekai, enggak punya duit, maka sudah selesai. Dan saya punya duit, maka saya korban. Karena korban itu adalah beban sunnah yang dibebankan atas diri saya sendiri, adapun akekah itu dibebankan kepada orang lain. Dahulukan korban. Tapi kalau saya punya anak lahir, lahirnya menjelang bulan haji, karena lahirnya menjelang bulan haji, maka diakekai dulu atau dikorbanin? Maka jawabnya diakekai dulu. Karena apa? Rizkinya, apa, bebannya dibebankan ke saya dulu. Sebab korban tidak dibebankan kepada anak, kepada orang tua atas anak. Jadi saya tidak dihimbau untuk mengkorban untuk anak saya, tapi saya dihimbau lebih dulu adalah akekah itu. Jadi ibu ya, selesai. Kemudian ibu mau mengakekai cucu-cucu, ya bagus. Mungkin anak-anak ibu enggak punya duit, ibu punya duit, ya bagus, bagus. Ini adalah enggak apa-apa, itu boleh saja. Jatuh kesunahan, dan lebih baik adalah berikan kepada anak agar anak itu mengakikahi, biar memenuhi syarat yang sesungguhnya, bahwasanya yang disunnahkan untuk mengakikahi itu adalah orang tuanya sendiri dan ibu tidak diminta. Tapi kalau ibu melakukan dapat pahala juga. Wallahu a'lam bisawab.